satu buah lagu yang galau. Pianisti Tulung Agung, Pianisti Blitar. Seramania OAOE di joget yo takmu. Ikhlas nu aku dan pancen iki bersorak.